sabar meninggalkan maksiat. Ini aja talang-talang aja. Bisa juga nang subuh melaut, bisa juga nang dohor petasan, bisa juga nang menghina-hina orang. Sabar terbagi tiga, sabar meninggalkan maksiat. Ya kata kerja aja maksiat lagi artinya sabar sedikit aja kalau tak pakai bahan-bahan aja hubungannya makanan minuman kerja tangan tak kaya aja hubungannya maklumlah kita duitnya halal kadang-kadang menukarnya kalau tak pakai sebelum makan bismillah sebelum minum bismillah. Ini kadang mbak melihat sup-sup panas-panas ayam basangah ada juga banyaknya es seteruk sebab pas penanam adalah parah-parah ya benar pas penanam adanya haus ini haus berendah langsung aja lalu buat dikicap tombok perawinya dikacap limau kuit labu nasi kesisok duduk Pak Tontong ambil banyak esnya. Kelenteng. Bok. Hapus. Bismillah ladada. Alhamdulillah ladada. Mendengar orang bang dilanggar. Bang Sapsan itu aja. Belum tampak roh pun dah lagi bang. Sudah. Disumpahinya pula orang bang. Nah, apalamun esnya tadi kada baaka. Nah, seterupnya kada baaka. Nah, bapak ngawit pulang seterusnya kimia racun nasinya bapak pulang racun kada bakatan jangan sikong terima kasih ujar guru sarane kitabnya mana nang terima kasih itu akar di mana kitab mulai dibajuri sampai berapa jadam ada sama malam sarumahan iya tak nang kedua sabar mengerja ibadah. Kayak ini yang ibadah itu lah. Ya kan? Padahal nah, bakas siup juga dia. Ini masih ajar lagi nang buang gue, buang gue, buang gue. Masih ajar lagi buang gue. Berapa satu menit? Tertempih lagi dari jadi bangun pulang. Lihat di jam, pukul 3 kalau sekarang tak. Bukul 2 ya. Sekali bukul 2. Mencurat berat senang di sini. Mencurat berat. Untung bodoh berasa kita lah. Sudah berarti pasangnya itu lah berasa. Ini jarumnya mesti dua cocok tugas itu. Yang jadi baca Yasin dari Kermangga. Kedenangan haul arwah ayah ya. Ayah lo. Bulan ini meninggal tanggal 21. Malah. Ya jadi tadi habis salam. Aku kata pembuat garing. Haji Muni belum ditahalilakan. Haji Basuni dikasih belakang rumah itu juga. Berjauh-jauh acara ini jangan bina kulik-kulik di sini. Jangan kulik-kulik di sini acara ini. Anu Pak Bujur Muslim itu pulang. Kesana aja pulang tuh kacakin yang bukan tuh. Kan itu anak mengambil minyak pulang. Bangunan orang dirusak. Minyak kurang nak diambil. Kantor orang dirusak. Wadah banyak orang dibom. Restrek ribuan, kasihan kanak-kanak kehausan, kasihan orang siang malam, malam terus, balas restrek aja. Sadam anak petangkai mau makan macam-macam, televisi-televisinya rusak. Nah, bukan rudan, membabi, buta tuli. Anu, si teh anan ini, kada ada fungsinya lalu-lalu. Menkupi kan ada juga segala menahan mengantuk. Teh anan. Kalau anam bubuan PBB, nah kepalanya anam orang kafir berarti anam apa yo? Iya kata. Sesama sahabat. Iya tuh. Inya sudah kepagian nih. Inggris dan Amerika itu lagi sudah kalahkan. Nyawa di sini saja. Belum menang lagi. Menang perang. Sudah hendak membagi tanah lawan minyak kurang. Itu ada bagian ketimpoknya berdua kan? Menyegur sampai iman berdoa aneh coba aja lah. Kalau sebelum diam-diam aja sih, kan? Tapi ada bisi penjaga. Ini guru adun nih, Pak. Lagi mengeluarkan kalian bikin bapak. Kita sudah tahu aja, sudah asyiknya adal kufar, ruhamah, bayar. Lama kita mengaji, Pak. Nang perdoain ini, ya Allah. Ada gampang. Kurang memberikan dah nonton ilmu. Ada nang datangan nonton ilmu. Ini datang, ya boleh. Rasulullah berserta. Man arada ayyandura ila antaqa illa iminan nar, falyandur ila qalabatil ilmi. Siapa aja yang hendak melihat dan mata kepala kepada orang yang diselamatkan dari neraka, lihati orang yang menuntut ilmu. Menuntut, arti menuntut itu alim lah. Menuntut, temannya dapat, kalau menuntut laginya. Nabi pulang bersabda, "Qalimul ilmi takaffala Allah birizqi." Orang yang menuntut ilmu, Allah nang menjamin akan rezekinya. Nang kada menuntut ilmu, Pak, dijamin jua. Maksudnya istimewa jamin. Pondok tentang coba. Siapa yang berpikir? Ada kena orang mati. Ada orang sembahyang hajat. Jelas, ada orang bertasmiyah. Siapkan pondokan yang 40. Nah, Pak Abbas, kalau mau masak di rumah. Nasi sop. Apalagi orang pulang haji, saban malam Jumat. Nasi sop, nasi samin. Dialih-alih. Malam Jumat ini apa pulang rumah? Biasanya apa abah yang pulang haji? Anu jalan, kita alih pulang. Anu sotok. Jadi pondokan tadi kenapa? Dan berhiasin-hiasin, sotok-hiasin.